pertama kita menikah semua terlihat lalu kita semua yang kita sudah bersama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Pak Hadirin. Oh, siap, bos. Siap. Oke. Selanjutnya adalah perkenalan sendiri dari moderator, yaitu Krishna Herka Sangsongko. Beliau merupakan salah satu mahasiswa jurusan antropologi 74. Untuk moderator dipersilakan. Belum diserahkan acara moderator, saya berikan pesan-pesan baiknya buatlah senyaman, diri kalian senyaman mungkin. Kalau kita lihat saya di sebelah kiri ada. Terima kasih untuk menerima. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang semua. Kita akan sampai kepada pola umum yang bertemakan tentang krisis dalam kurung ilmu ekonomi dan kanan krisis sosialis, sekaligus peluncuran buku dari saudara Martin Surajaya yang berjudul Asal Usul Kekayaan, Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles sampai Aristoteles. Nampaknya buku ini turut berkontribusi dalam menentukan tema kuliah kita hari ini. Mengapa? Karena krisis yang terjadi dewasa ini yang melanda Eropa, khususnya krisis ekonomi Eropa dan Amerika, itu ternyata tidak hanya terjadi pada ranah finansial maupun real. Bung Martin dalam buku ini tersebut, dalam buku ini menyatakan bahwa krisis itu telah terjadi, namun pada ranah yang lebih jauh belakang, yaitu secara epistemologis. Jadi beliau mengajak kita kembali lagi pada perdebatan lama yang ada di dalam ilmu ekonomi, yaitu antara teori nilai kerja dan realitas. Yang sekarang menuju pasar dalam dunia adalah realitas. Nah, saudara Martin berpendapat bahwa krisis yang terjadi lebih dari itu. Beliau menganggap dalam bukunya, dalam musik klasik, dalam istilah klasik, mengapa nilai penting itu? Karena untuk berjalan roda perekonomian, syarat utamanya adalah adanya pertukaran. Pertukaran apa? Itu pertukaran komoditi. Komoditi bagaimana? Komoditi itu yang punya nilai. Nah, oleh karena itu, terlebih dahulu hadir dan kita bisa dipungkiri bahwa teori nilai adalah batu fondasi dari ilmu yang ekonomi sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan beliau dan pada awal bukunya dalam diselarasi tenar bahwasanya ada suatu teori nilai yang berbasis pada kerja. Ada nama-nama seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx sebelumnya. Namun teori ini menyatakan bahwa nilai pada suatu komoditas itu hadir atau nampak pada saat komoditas itu terlepas dari arus produksi. Artinya komoditas sudah memiliki nilai secara general ketika ada jalan proses kerja dari manusia untuk membentuk suatu atau memproduksi suatu barang komoditas tertentu. Dan itulah sebenarnya kerja. Dalam perjalanannya, Jarod ini mendapat banyak kritik. Salah satunya argumen atau formalisasi yang menyatakan bahwa nilai itu tidak hadir dalam arus produksi. Dia hadir dan nyata ketika ada dalam sirkulasi, artinya di pasar, yang berbasis pada evaluasi konsumen dan bergantung pada penawaran dan permintaan. Jadi teori ini menamakan dirinya adalah teori nilai komoditas, di mana tokoh-tokohnya antara lain adalah Jevon, Karl Menger, dan Leon Walras. Jadi yang perdebatan itu memang sangat menarik dalam buku ini, karena Bu Martin juga tendensinya adalah meradikalisasi teori nilai kerja itu sendiri. Selanjutnya adalah Bung Martin mencoba merekonstruksi dari itu, mencoba memilah dan memilih gitu. Asal mana ilmu pengetahuan yang benar-benar yang mengandung emansipasi untuk pembahasan manusia gitu, dan mana ilmu pengetahuan yang hanya sekedar untuk semata atas kenikmatan gitu. Dan dalam bukunya Bung Martin juga membedakan mana yang psikolistik, mana yang psikologis, mana yang substansialis dan mana yang rasional, mana yang retrospektif dan mana yang prospektif. Pendekatan yang Bung Martin gunakan adalah pendekatan dari sejarah Madagaskar. Dia adalah seorang filsuf yang dengan menggunakan metode realisme kritis. Jadi di mana apa sebenarnya syarat menurut kami dulu? Jadi oleh karena itu alangkah baiknya kita panggil saudara Masun untuk berdiri untuk duduk berkansi di depan sini. Tepuk tangan dulu. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan membacakan rekam jejak atau volume-volume fed dari Martin Suradaya. Beliau terlahir di Semarang tahun 1886 dan diberi nama oleh orang tuanya bernama Martin Suradaya. Ia adalah alumnus program magister Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara Jakarta. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tidak tetap di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Sembari bekerja serabutan dalam dunia tulis menulis, buku yang telah terbit ialah Imanensi dan Transcendensi tahun 2009, Aliran Radio dan Masa Depan Marxisme tahun 2011, Naturalisme Dialektis, Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer 2012, dan dia juga sebagai pengasuh Republika dalam riset Indo-Progres. Dan baru-baru ini prestasi yang dia dapat adalah pemenang Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta tahun 2013. Jadi Bu, gimana Bu? Kabar ya? Ya baik. Jadi ini untuk stimulasi para peserta ini. Sebenarnya apa yang Bu bawa dalam buku ini? Dan mengapa harus dengan perubahan-perubahan suara teori problemas? Dan bagaimana cara Bu merealisasinya? Dan memang apa sih konsekuensi logisnya ketika kita tetap menggunakan logisitas dan apakah sekarang berjalan-jalan ya, kita tidak ada distingsi hak dan nilai itu kan memang sistem yang menggunakan nilai dengan bahwa harga itu adalah hasil dari luar. Apa efek dari luar? Dan yang paling penting apa efek dari luar? Ya, dari luar yang benar kan ngomong saya dalam ini kan? Kabarnya pun. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan bercerita dulu. Makalah saya itu sebenarnya sudah ada, tapi nanti akan diberikan oleh panitia pada akhir acara. Jadi ada sekitar 20 halaman yang sebenarnya ringkasan dari buku Asal-usul Kekayaan ini. Nah, konteksnya saya awali paparan saya ini dengan konteks dari ilmu ekonomi yang berkembang di masa ini. Jadi ini kan konteksnya buku ini membahas tentang filsafat dari ilmu ekonomi yang berkembang. Jadi sejarah ilmu ekonomi itu ditinjau dari aspek filsafat, filsafat ilmu khususnya. Nah itu kemudian kita mulai bisa mulai dari peta kecenderungan ilmu ekonomi kontemporer arus utama yang seringkali disebut juga ilmu ekonomi neoklasik. Tentang istilah neoklasik itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, tetapi ada beberapa keluhan sebenarnya yang berkembang sejak satu dekade belakangan ini tentang ilmu ekonomi yang arus utama itu, ilmu ekonomi yang diajarkan di berbagai kampus mulai dari barat sampai timur, semuanya diajarkan satu model pendekatan ekonomi yang disebut neoklasik. Ciri-cirinya yang dianggap problematis itu adalah pertama, ilmu ekonomi semacam itu cenderung terjebak dalam formalisasi matematis tentang suatu model ekonomi. Model pasar sempurna, pasar persaingan sempurna seperti apa, model pasar persaingan dengan monopoli seperti apa. Jadi inilah yang jadi fokus dari ilmu ekonomi kontemporer yang seringkali dikritik. Jadi kecenderungan untuk masuk ke dalam formalisasi matematis, tetapi kemudian lupa menanyakan apakah rumusan formal itu bisa mencerminkan kenyataan atau menjelaskan kenyataan atau tidak. Jadi itu adalah salah satu dari kritik yang dilancarkan terhadap ilmu ekonomi kontemporer. Yang kedua juga adalah bahwa ilmu ekonomi kontemporer atau arus utama itu dianggap seakan-akan di satu sisi itu yang mencoba menghilangkan moralitas di sana, asumsi-asumsi moralistik. Karena seperti kita bisa belajar dari sejarah ilmu ekonomi kan, economics sebagai sains itu kan muncul dengan pemisahan terhadap ilmu moral. Dulu kita zaman abad 17, abad 18, ilmu ekonomi itu masih dicampurkan dalam suatu di bawah payung ilmu-ilmu moral. Nah, tetapi di abad 19 akhir, awal abad 20 itu dan hingga sekarang itu ilmu ekonomi kemudian dicerabut dari konteks itu dan diklaim sebagai ilmu yang bebas nilai. Tetapi di balik itu sebenarnya ada nilai atau moralitas tersembunyi yang sebenarnya ditawarkan, yaitu dalam istilah yang digunakan oleh Thomas Friedman itu adalah moralitas pilihan individual. Artinya moral yang harus dipegang oleh agen ekonomi itu adalah jadi harus bisa secara rasional meneruskan alternatif mana yang paling cocok untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dia, memaksimalkan dalam istilah ekonomi utilitas atau manfaat. Nah itu adalah suatu moral yang dianggap sudah tertanam di dalam subjek ekonomi atau agen ekonomi. Jadi di balik klaim tentang netralitas dalam arti moral itu, ternyata di balik itu ada juga moralitas tersembunyi. Dan inilah yang juga dikritik, mereduksi manusia atau keseluruhan dimensi manusia yang kompleks ke dalam moralitas ekonomistik yang sempit itu. Ada banyak beberapa yang dikritik dalam terhadap ilmu ekonomi yang utama itu, dan kritik-kritik itu membentuk apa yang sekarang disebut sebagai ilmu pendekatan ekonomi heterodoks. Dalam makalah saya tunjukkan beberapa model pendekatan itu, tapi singkat saja, saya tidak akan bahas lebih lanjut di sini. Berkaitan dengan itu, kritik yang diajukan rata-rata itu berkisar di antara permasalahan bahwa ilmu ekonomi kontemporer tidak sesuai dengan kenyataan yang mau dideskripsikan. Nah, ini adalah salah satu dari dua kriteria kesahihan sebuah teori. Dalam filsafat ilmu itu di sana jelas dalam konteks filsafat ilmu bahwa ada dua kriteria minimal bagi suatu teori agar bisa dikatakan valid, sahih. Yang pertama itu adalah konsisten secara formal, artinya dari segi asumsi sampai kesimpulan yang ditarik dari asumsi itu semuanya koheren, selaras gitu. Tidak ada satu kesimpulan yang tiba-tiba muncul tanpa bisa ditelusur jejaknya dari asumsi, itu satu. Nah yang kedua adalah korespondensi dengan kenyataan. Kalau suatu teori itu konsisten secara formal tetapi tidak menjelaskan kenyataan yang mau dideskripsikan, maka itu adalah satu teori yang dianggap kurang kuat. Sebaliknya juga demikian. kalau suatu teori yang nggak bisa menjelaskan kenyataan atau bisa mendeskripsikan kenyataan, tetapi dia tidak punya koherensi formal, maka dia juga dianggap kurang kurang materi sebagai teori. Maksudnya ini terjadi dalam ilmu ekonomi, di mana formalisasi juga penting dalam arti bagaimana merumuskan pluralitas fenomena empirik ke dalam suatu model formal yang seperti itu. Nah, jadi ada dua kriteria itu. Yang satu adalah konsistensi formal sebuah teori, dan yang kedua adalah korespondensi substansial dengan kenyataan. Dua inilah yang saya ulas dalam makalah yang nanti bisa dibaca. Di sana kita bisa membedah berdasarkan dua kriteria ini. Apa yang akan kita bedah adalah sejarah teori nilai itu sendiri, sejarah ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, problemnya di sini kita mulai dengan mengapa teori nilai? Mengapa kita membahas teori nilai dalam ilmu ekonomi? Dan apa kaitannya dengan asal-usul kekayaan? Jadi, Robert Helbronner, seorang ekonom, dia mengatakan dalam di dalam satu entry untuk kamus ilmu ekonomi yang otoritatif, dia bilang bahwa kekayaan atau wealth itu adalah objek fundamental dari ilmu ekonomi. Jadi titik berangkat konseptual dari ilmu ekonomi adalah untuk menjelaskan kekayaan. Dari mana kekayaan itu ada, apa prinsip yang mengatur kekayaan itu adalah tujuan dari adanya ilmu ekonomi. Jadi kalau ilmu ekonomi tidak bisa menjelaskan apa itu kenyataan, apa itu kekayaan, dan apa asal-usulnya, maka dia gagal sebagai ilmu, karena objek yang mau dia jawab pertama kali adalah itu. Itu yang dinyatakan oleh Robert Helbronner. Helbronner dalam entry-nya berjudul kekayaan, wealth. Nah, secara empiris, kekayaan di masyarakat zaman sekarang kan mengemuka sebagai tumpukan barang dagangan, tumpukan komoditas atau barang dagangan, jadi barang yang bisa ditukar. Setumpuk emas atau setumpuk surat-surat berharga dan seterusnya. Nah, artinya untuk melacak apa itu asal-usul dari kekayaan, kita harus tanya terlebih dahulu apa itu asal-usul dari barang dagangan. Karena tadi itu kekayaan adalah tumpukan banyak barang dagangan. Mengapa suatu barang menjadi barang dagangan? Kan ada perbedaan antara barang dan barang dagangan. Barang dagangan adalah kekhasannya adalah bahwa dia keberadaannya adalah untuk ditukarkan dengan barang lain untuk bisa menghasilkan keuntungan bagi pelaku pertukaran itu. Jadi yang khas dari barang dagangan, dari komoditas itu adalah ketertukarannya, kemampuannya untuk ditukar. Nah, ini adalah objek pencarian dari teori nilai sebenarnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita bertanya tentang bagaimana suatu barang mungkin bisa ditukarkan, itu kita bertanya tentang apakah nilai dari barang itu setara dengan barang lain. Nah, inilah yang menjadi dasar. Jadi penelusuran tentang asal-usul kekayaan itu sama dengan penelusuran tentang apa itu nilai barang dagangan. Nah, itu. Jadi di situ kita mulai dari perspektif yang paling awal yang mengemuka dalam sejarah ilmu ekonomi, yaitu yang mengemuka dalam teks Etika Nikomakea karangan Aristoteles. Di teks itu Aristoteles menjelaskan duduk perkara paling dasar dari ilmu ekonomi. Dia bilang, saya kutip, tidak akan ada asosiasi politik tanpa pertukaran, tidak ada pertukaran tanpa kesetaraan, dan tidak ada kesetaraan tanpa keseukuran. Nah, ini rumusan yang padat ya, yang bisa diuraikan secara lebih jelas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Aristoteles tadi mengatakan tidak ada asosiasi politik tanpa pertukaran. Ini jelas karena untuk ada asosiasi politik, untuk ada satu masyarakat, dalam konteks Yunani disebut polis, perlu ada pertukaran. Pertukaran dalam perdagangan, pembagian kerja, dan seterusnya. Karena manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup soliter. Manusia hidup dalam polis, dalam politik, dalam konteks sosial tertentu. Jadi tidak mungkin ada asosiasi politik kalau tidak ada pertukaran. Nah, tetapi pertukaran itu dimungkinkan karena ada kesetaraan nilai. Jadi kita nggak mungkin menukarkan suatu barang yang jelas-jelas nilainya berbeda. Kalau saya menukarkan satu pulpen ini dengan buku tulis, sementara nilai pulpen ini jauh di bawah buku tulis, maka tentu saya tidak akan mau menukarkannya. Jadi agar pertukaran itu mungkin, mesti ada kesetaraan nilai. Pertanyaan Aristoteles yang lebih lanjut itu adalah, dari mana asal-usul kesetaraan nilai ini? Dia tadi sebut, dia kan menyatakan tidak ada kesetaraan tanpa keseukuran, tanpa commensurability. Nah, apa itu keseukuran? Keseukuran itu adalah hal yang membuat pulpen dan buku tulis ini dapat diperbandingkan satu sama lain. Nah, hal inilah yang dicari oleh Aristoteles. Apakah yang membuat barang-barang dagangan itu bisa diperbandingkan satu sama lain sehingga bisa diukur nilainya, sehingga bisa disetarakan. Nah, Aristoteles sendiri memberikan dua alternatif jawaban. Pertama, barang-barang itu seukur, dapat diperbandingkan. Itu karena semuanya adalah manifestasi dari hasrat manusia. Dari barang-barang itu sama-sama dibutuhkan oleh manusia, sama-sama merupakan objek dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, barang-barang itu bisa diperbandingkan. Terima kasih. Nah, yang kedua, dia memberikan alternatif lain, yaitu bahwa barang-barang itu seukur satu sama lain bisa diperbandingkan karena barang itu sebenarnya merupakan manifestasi dari sejumlah kerja. Jadi rasio pertukaran di antara dua barang itu ditentukan oleh rasio jumlah produsen yang terlibat dalam produksi dua barang itu. Nah, jadi itu adalah dua pendekatan yang kemudian menjadi dua pendekatan pokok dalam ilmu ekonomi di sejarahnya. Jadi sementara pendekatan bahwa kerja itu jumlah kerja yang dicurahkan itu adalah kunci dari nilai komoditas dan keseukuran antar barang, itulah yang menjadi nanti disebut sebagai teori nilai kerja. Sementara yang kedua, bahwa nilai komoditas itu ditentukan oleh evaluasi hasrat manusia yang melihat suatu barang atau calon konsumen ketika berhadapan dengan barang, itulah yang menjadi teori nilai utilitas yang berkembang dan menjadi tulang punggung dari ilmu ekonomi kontemporer sejak abad 19 akhir hingga hari ini. Jadi konteksnya awal mulanya adalah seperti itu. Nah, problem dari teori nilai utilitas yang berkembang dalam ilmu ekonomi saat ini itu adalah bahwa dia tidak memenuhi dua kriteria kunci dalam persaingan sebuah teori, yaitu pertama dia tidak memiliki konsistensi formal, artinya dia hubungan antara kesimpulan dan asumsinya sebenarnya problematis, dan yang kedua bahwa dia tidak cocok dengan kenyataan, dia tidak berkorespondensi dengan kenyataan. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, mengapa teori nilai utilitas disebut tidak sesuai dengan tidak konsisten secara formal. Teori nilai itu tidak konsisten secara formal karena pengandaian dasar dari ilmu ekonomi, yaitu tentang kekayaan dan seterusnya, itu justru tidak terjawab di dalam teori nilai tersebut. Jadi mengapa itu tidak terjawab? Karena dalam teori nilai utilitas kan di sana dijelaskan bahwa nilai barang itu ditentukan oleh evaluasi subjektif hasrat manusia terhadap barang tersebut. Kalau kita nilainya tinggi, kita lebih membutuhkan, maka barang itu nilainya juga tinggi dan seterusnya. Nah, karena pendekatannya subjektif seperti ini, psikologi seperti ini, maka muncul kemudian pertanyaan yang fundamental yang diarahkan terhadap para teoritisi itu, yaitu bagaimana kita bisa memastikan bahwa psikologi masing-masing orang itu seukur satu sama lain. Inilah yang kemudian jadi masalah. Kita tidak bisa memastikan bahwa evaluasi hasrat kita terhadap objek itu sama dengan atau seukur dengan evaluasi hasrat orang lain terhadap objek yang sama. Ibaratnya, contoh mudahnya seperti membandingkan nilai dari emas yang 5 kg dengan nilai dari emas yang 5 meter. Seperti itu kan dua ukuran yang berbeda, 1 kg ya 1 meter. Itu kan enggak bisa diperbandingkan seperti itu. Nanti sama halnya dengan perasaan subjektif manusia. Satu sama lain kan kita enggak pernah punya suatu apa ya, kayak sentimeter atau meter atau kilogram yang menjadi skala perasaan manusia seperti itu. Oleh karena itu, perumusan dasar yang paling awal dari teori nilai utilitas itu gagal. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kesukuran antar komoditas atau kesukuran antar hasrat itu bisa dijamin. Nah, oleh karena itu kemudian berkembang suatu pendekatan lanjutan dari teori nilai utilitas, yaitu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan ordinalis di awal abad ke-20, yang itu dikembangkan oleh orang bernama Wilfredo Pareto. Dengan pendekatan ini, yang dipertanyakan bukan lagi soal berapa nilai yang atau berapa besaran yang kita sematkan pada objek sesuai hasrat kita, tetapi hanya berapa peringkat yang kita berikan pada objek. Jadi kita tidak bertanya apakah buku ini nilainya 50 atau 52 atau 53, tetapi kita bertanya berapakah peringkat dari buku ini dalam hierarki hasrat Anda, seperti itu. Nah, dengan cara itu kita tidak perlu, menurut Pareto, kita tidak perlu masuk ke persoalan metafisik tentang jiwa manusia, tentang psikologi dan seterusnya, tetapi cukup hanya melihat efek empiriknya, yaitu pada peringkat hasrat yang diberikan pada objek. Nah, kecenderungan ordinalis ini juga berkembang kemudian sampai ke pertengahan abad ke-20 dan praktis masih digunakan sampai saat ini dalam konteks ilmu ekonomi yang berkembang sebagai arus utama itu. Artinya, misalnya kalau kita lihat dalam pendekatan Paul Samuelson, dia menyebutnya pendekatan preference, jadi preferensi kita agen ekonomi konsumen terhadap objek yang tersingkap di dalam pilihan kita terhadap objek tersebut. Jadi kalau kita lebih memilih memang membeli air ketimbang pulpen misalnya seperti itu, berarti nilainya lebih tinggi daripada pulpen dan seterusnya. Jadi lebih empirik lagi kemudian cara untuk mengecek apakah nilai suatu barang itu sekian atau sekian. Nah, tetapi pendekatan ini juga ternyata bermasalah, pendekatan yang ordinalis tadi itu, pendekatan berbasis peringkat. Mengapa bermasalah? Karena dengan itu muncul suatu problem dalam apa yang disebut sebagai welfare economics, jadi ekonomi kemakmuran atau kesejahteraan. Welfare economics itu berkembang sejak Pareto, ya. Jadi rumusan fundamentalnya ada di Pareto. Jadi dia bilang bahwa apa yang dicari oleh welfare economics adalah kondisi optimal alokasi sumber daya dalam masyarakat. Kondisi optimal itu tercapai ketika tidak ada lagi peningkatan yang bisa dihasilkan terhadap kesejahteraan satu pihak tanpa menurunkan kesejahteraan pihak lain. Ketika kondisi itu sudah tercapai, maka itu sistem alokasi sumber daya yang ada di masyarakat itu sudah optimal. Nah, inilah yang digunakan oleh Pareto. Jadi dia kelihatan di sini dia menggunakan pendekatan berbasis peringkat terhadap masalah sistem alokasi yang optimal tadi itu. Nah, kemudian problemnya itu muncul ketika Kenneth Arrow mempublikasikan teoremanya yang terkenal sebagai teorema ketidakmungkinan di abad ke-20. Arrow menunjukkan bahwa proses penghasilan suatu sistem alokasi sumber daya yang optimal seperti Pareto itu tidak mungkin dihasilkan lewat demokrasi. Artinya tidak mungkin dihasilkan lewat pemilihan suara yang demokratis. Sistem seperti itu, alokasi yang optimal atau sumber daya, hanya mungkin dihasilkan lewat suatu paksaan sosial, suatu kediktatoran. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam pengambilan suara, di dalam pemungutan suara untuk memilih sistem alokasi itu, ada yang berlaku yang disebut sebagai paradoks Condorcet. Condorcet itu seorang pemikir abad pencerahan yang bicara soal paradoks perilaku manusia dalam memilih, dalam melakukan pemungutan suara. Jadi dalam konteks itu dinyatakan oleh paradoks Condorcet itu bahwa kalau kita memilih A ketimbang B dan B ketimbang C, bisa jadi kita justru memilih C ketimbang A. Nah, ini kan kontradiktif, ya. Jadi bagaimana mungkin kalau A itu katakanlah lebih besar dari B, B lebih besar dari C, bagaimana mungkin C bisa lebih besar dari A? Ini kan sesuatu kondisi yang paradoksal seperti itu. Nah, ini yang menurut Kenneth Arrow berlaku ketika kita melakukan ingin merealisasikan sistem alokasi sumber daya yang optimal lewat cara-cara yang demokratis, pemungutan suara dan seterusnya. Artinya ada paradoks di situ, karena paradoks Condorcet tadi itu. Nah, apa yang sebenarnya yang menjadi masalah dari paradoks Condorcet itu adalah sistem berbasis peringkat tadi itu, sistem penghitungan berbasis peringkat. Artinya dengan adanya paradoks Condorcet, kita tidak lagi bisa mengandalkan peringkat yang kita hasilkan. Kalau kita lebih memperingkat A di tingkat 1, B di tingkat 2, C selalu di tingkat 3. Nah, mungkin kalau itu relasinya seperti yang digambarkan tadi, maka kesimpulannya pasti akan seperti itu. Tapi ternyata kan tidak. Ternyata paradoks Condorcet justru menunjukkan bahwa orang bisa memilih secara inkonsisten. Nah, dengan itu masalah fundamental dari teori nilai utilitas menjadi mengemuka kembali. Jadi bahwa ada masalah dari pendekatan ordinal itu. Inilah yang kemudian di belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini mulai dicoba dijawab oleh orang namanya Amartya Sen yang jadi tokoh yang dibahas juga dalam buku ini. Sen mencoba merehabilitasi pendekatan yang lebih lama, lebih klasik, yang disebut pendekatan kardinalis. Artinya kita bisa mengevaluasi nilai barang berdasarkan hasrat tadi itu dengan besaran yang bukan peringkat. Jadi misalnya buku ini nilai 50 atau 52, pendekatan seperti itu. Tetapi apa yang dia menjadi objek dari evaluasi itu bukan cuma utilitas barang, utilitas dalam arti manfaat bagi kepentingan diri manusia, tetapi juga bagaimana barang itu bisa merealisasikan apa yang disebut sebagai kapabilitas manusia. Dalam arti kapabilitas itu artinya adalah kemampuan manusia untuk merealisasikan cita-citanya, cita-cita yang dia maknai menurut kepercayaannya dia. Jadi dia memperluas definisi dari utilitas itu menjadi kapabilitas. Kalau utilitas itu kan konsepnya manfaat yang dimengerti dalam rangka yang egoistik. Tetapi kalau kita bicara kapabilitas, kita bicara tentang manfaat yang bisa dimaknai secara sosial, dalam arti moral, kegunaan moral. Nah, Itu yang dicoba dilakukan oleh Amartya Sen. Tetapi problemnya, masalah kesungguhan dasar itu tetap tidak terjelaskan. Jadi belum ada penyelesaian terhadap masalah penjelasan tentang bagaimana komunitas bisa seukur satu sama lain dari tradisi teori nilai integritas. Itu tidak terjelaskan karena persis tadi sudah kita lihat bahwa nilai barang itu ditentukan oleh evaluasi hasrat yang pada hakikatnya tidak terbandingkan satu sama lain, tidak bisa diukur satu sama lain antara satu individu dengan yang lain. Dan ternyata ketika kita masuk ke pendekatan berbasis peringkat pun, peringkat ternyata juga tidak bisa diandalkan karena berlaku paradoks Odorsey tadi itu. Oleh karena itu, pendekatan teori nilai integritas ini sebenarnya tidak konsisten secara formal karena dia tidak bisa menjawab pengandaian dari ilmu ekonomi itu sendiri di mana dia bertumpu seperti ini. Jadi dia gagal dari segi kriteria formal. Nah yang kedua, dari segi konsistensi korespondensinya dengan kenyataan, dia juga gagal karena ada beberapa hal yang membuatnya bermasalah, yaitu pertama bahwa teori nilai utilitas itu mereduksi kenyataan itu pada aspek empirisnya semata. Jadi epistemologi atau filsafat ilmu yang bekerja di balik teori nilai itu adalah empirisisme yang berkembang di abad ke-20 sebagai positivisme, khususnya positivisme logis yang berkembang di Wina. Nah inilah yang menjadi dasar dari teori nilai utilitas sebenarnya dalam perumusan. Jadi teori nilai utilitas itu tidak memilah misalnya antara harga dan nilai. Jadi harga barang itu hanyalah ekspresi moneter dari nilai barang itu. Jadi kalau kita mengevaluasi barang itu nilainya sekian, maka itulah yang diekspresikan secara moneter, itu menjadi harga. Jadi kenyataan dipandang sebagai suatu sistem yang tidak lagi memiliki struktur pelapisan kausal seperti itu. Nanti akan masuk tentang itu. Nah, efek dari masalah korespondensi dengan kenyataan ini bisa dibaca secara empirik dalam yang tadi disebutkan oleh moderator tadi dalam konteks krisis finansial yang meningkat tahun 2008. Jadi mengapa dikatakan, saya di sini menyatakan bahwa teori nilai utilitas itu bertanggung jawab bagi terkonsolidasinya krisis finansial tersebut yang kemudian melebar di Eropa dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena dalam teori nilai utilitas, yaitu tadi, tidak ada pengutamaan pada salah satu. Jadi cara melihat kenyataan itu semuanya datar, jadi tidak ada mana yang lebih fundamental, mana yang bertopang pada yang fundamental, itu tidak ada. Jadi karena nilai itu adalah pada hakikatnya bersifat subjektif, maka semua sektor itu menghasilkan nilai dan tidak ada yang perlu diprioritaskan ketimbang yang lain. Artinya ketika diturunkan pada level kebijakan, pengandaian teori nilai ini memberikan apa ya, legitimasi bahwa kita boleh saja memprioritaskan sektor finansial dibanding sektor real seperti itu. Sektor yang memproduksi produk-produk finansial seperti derivatif dan seterusnya yang berkembang biak di Amerika itu, ketimbang sektor real yang benar-benar memproduksi barang-barang nyata yang untuk kebutuhan konsumsi manusia. Nah, ketika tidak ada pengutamaan sektor real di atas sektor finansial, maka bangunan ekonomi ini seperti ibaratnya terpasang daripada tiang, jadi bertumbuh di atas angin yang sehingga membuatnya tidak stabil. Nah, inilah efek dari yang menunjukkan secara langsung bagaimana teori nilai utilitas itu mengemuka ke dalam krisis finansial tahun 2008. Jadi efeknya besar sekali sehingga upaya untuk mengkritik ilmu ekonomi kontemporer yang berkembang, ilmu ekonomi arus utama, itu salah satunya diarahkan pada upaya untuk merombak teori nilainya, karena ilmu ekonomi arus utama itu bergantung, berdiri di atas teori nilai. Nah, oleh karena itu kita coba menggunakan kriteria yang sama untuk mengevaluasi teori nilai yang alternatif, teori nilai yang tadi sempat disebut sejak di zaman Aristoteles itu, bahwa nilai komunitas itu ditentukan oleh jumlah kerja yang dicurahkan. Nah, teori ini sendiri sejarahnya panjang ya, dia bermula sejak abad pertengahan sebenarnya, jadi abad ke-13, ke-12, ke-13. Di sana mulanya berkembang suatu pendekatan yang disebut sebagai cost of production theory of value. Jadi teori nilai ongkos produksi. Nah, ini yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas di tahun 1200-an. Dia mengembangkan suatu gagasan bahwa nilai suatu barang itu ditentukan dari penjumlahan antara komponen-komponen yang dipakai untuk menghasilkan barang itu. Misalnya komponen mulai dari bahan mentah sampai dengan ongkos transport atau biaya pembuatannya dan seterusnya. ini yang disebut sebagai teori nilai ongkos produksi. Jadi nilai itu sifatnya nggak subjektif, nggak tergantung pada batin konsumen, tetapi berakar pada syarat-syarat material dari adanya komoditas itu. Nah, teori nilai ini kemudian yang dijernihkan oleh para ilmuwan ekonomi klasik, yaitu sejak William Petty, Adam Smith, David Ricardo, hingga Karl Marx. Nah, cara penjernihannya itu adalah dengan menunjukkan bahwa komponen-komponen ongkos tadi ternyata toh bisa direduksi ke dalam satu besaran dasar, yaitu jumlah kerja yang dicurahkan untuk produksi barang tersebut. Misalnya ongkos transportasi itu kan bisa diterjemahkan ke dalam jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk mengantar barang itu, misalnya seperti itu. Terus ongkos seperti bahan mentah itu bisa diterjemahkan sebagai jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah itu sehingga tersedia bagi produksi barang tersebut. Jadi semuanya ternyata bisa diterjemahkan ke dalam satuan jumlah waktu kerja yang diperlukan. Oleh karena itu kemudian William Petty mengatakan, dia pendiri ilmu ekonomi klasik, mengatakan bahwa apa yang menampak secara empiris sebagai komoditas barang dagangan itu ternyata tidak lebih daripada manifestasi kerja lampau, past labor, kerja di masa lalu yang sebenarnya kita lihat sebagai misalnya botol minum atau buku dan seterusnya. Itu secara empiris kita lihat barang-barang itu, tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya adalah kerja, jumlah kerja yang sudah dicurahkan untuk memproduksinya. Nah, itulah yang menjadi tulang punggung dari teori nilai kerja yang diteruskan hingga Marx. Nah, dari segi konsistensi formal kita bisa lihat bahwa teori ini bisa menjawab masalah kesengkuran komoditas, pengandaian dasar ilmu ekonomi. Mengapa demikian? Karena dengan teori nilai utilitas, dengan teori nilai kerja ini, masalah kesengkuran itu bisa didasarkan pada kesengkuran jam kerja manusia. Jadi ada asumsi tentang jumlah waktu kerja sosial yang diperlukan untuk memproduksi barang. Inilah yang menjadi besaran waktu, besaran homogen yang bisa jadi basis untuk mengukur komoditas, nilai komoditas. Jadi masalah kesengkuran pun bisa dijelaskan oleh teori nilai kerja ini. Nah, sementara dalam kerangka korespondensinya dengan kenyataan, teori nilai kerja juga lebih memadai karena dia mengajukan gagasan bahwa kenyataan itu memiliki struktur kausal, struktur sebab akibat yang membuatnya itu ibarat bangunan, dia bertopang pada suatu fondasi dan semua yang ada kemudian itu adalah tumbuh atau ditaruh di atas fondasi itu. Jadi struktur yang katakanlah berlapis tentang kenyataan. Contohnya itu adalah tadi, jadi ketika teori nilai kerja bicara soal masalah nilai, dia sebenarnya dari situ istilah itu mendeduksikan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau dia bilang, kalau kita bilang tentang komoditas, tentang nilai barang, atau kita lebih empirik lagi kita bilang soal harganya, sebenarnya di balik itu ada jumlah kerja yang dicurahkan seperti itu. Jadi kenyataan itu tidak berhenti pada yang empiris saja, tetapi pada suatu mekanisme di balik yang empiris. Mekanisme ini bukan, belum tentu berarti mekanisme spiritual, tetapi dalam arti bisa jadi diartikan sebagai mekanisme sosial. Pembagian kerja seperti apa yang memungkinkan adanya barang dagangan dengan rasio tertentu yang bisa dipertukarkan dengan barang lain. Nah, mekanisme seperti itulah yang dicari oleh teori nilai kerja. Jadi dari segi korespondensi dengan kenyataan, dia lebih memadai. Dia lebih bisa menjelaskan rentang kenyataan yang lebih luas daripada teori nilai utilitas yang hanya berbatas pada aspek subjektif ya, yang terindrai, yang bisa dialami secara empiris seperti itu. Nah, itulah kemudian masalah dasar dari ilmu ekonomi. Jadi di satu sisi ada teori nilai utilitas yang berkembang yang menjadi batu pondasi dari ilmu ekonomi zaman sekarang, dan itu bermasalah karena dia tidak konsisten secara formal, tetapi dia sekaligus dia juga tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi di sisi lain ada teori nilai kerja yang sebenarnya sudah ditinggalkan sejak abad 19 akhir, tetapi sebenarnya dia justru lebih memadai dalam arti dua kriteria tadi. Jadi disitulah buku ini mencoba merehabilitasi teori nilai kerja. Nah, tetapi di balik itu kita juga bisa bilang atau bisa mengeksplorasi lebih lanjut tentang pengandaian filsafat ilmu sosial di balik kedua teori nilai itu. Nah, inilah yang sudah juga saya uraikan dalam makalah, nanti bisa dilihat bahwa teori nilai utilitas dan teori nilai kerja itu bergantung pada dua kerangka teori yang besar tentang kenyataan sosial. Ibaratnya dalam bahasa filsafat itu disebut ontologi sosial. Jadi tentang bagaimana duduk perkara, hakikat dari kenyataan sosial itu yang posisi teori itu yang sebenarnya berbeda dari segi itu. Lebih jelasnya, sementara teori nilai utilitas itu bergantung pada apa yang disebut sebagai dalam istilah dalam buku ini, itu disebut sebagai posisi anterem. Jadi untuk kita membayangkan ini, kita bisa mengambil contoh apa yang dikemukakan dalam filsafat oleh Descartes. Jadi Descartes itu pernah berbicara bahwa keberadaan saya itu bisa direduksi pada keberadaan pikiran saya. Jadi saya bisa hadir sebagai pikiran saja dan tidak memiliki anggota tubuh. Mengapa demikian? Karena satu bukti satu hal yang membuktikan keberadaan saya adalah pikiran saya. Jadi kalau saya meragukan segala sesuatu, maka saya yang meragukan ini tidak mungkin diragukan. Oleh karena itu, saya ini adalah pikiran pada saya. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang tadi disebut anterem. Jadi di sini dipahami bahwa sifat-sifat benda itu bisa ada tanpa bendanya. Artinya sifat-sifat seperti berpikir, beraktivitas itu bisa ada tanpa hal yang melakukan tindakan tersebut. Nah, ini adalah asumsi yang sebenarnya berada di balik teori nilai utilitas tadi. Jadi pendekatan berbasis anterem. Jadi seolah-olah nilai itu bisa muncul bahkan kalau nggak ada produksi barang sama sekali. Bahwa kita bisa mengeluarkannya dari dalam imajinasi kita sendiri, nilai komoditas, dan itu yang menjadi basis pertukaran jadi di dalam ekonomi seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar dari atau ontologi ilmu sosial yang terletak di balik pendekatan teori nilai komoditas. Berbeda halnya dengan pendekatan atau ontologi ilmu sosial yang berada di balik teori nilai kerja. Di dalam teori nilai kerja yang berlaku adalah pendekatan yang disebut di dalam buku ini sebagai pendekatan indre, jadi berada di dalam bendanya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi seperti sifat tadi, sifat itu kalau dia bisa dikatakan ada, maka dia selalu ada di dalam benda. Dia mau wujud di dalam benda. Dia tidak bisa dipikirkan terlepas dari bendanya. Nah, contoh yang diberikan dalam teks itu adalah pendekatan yang digunakan oleh Thomas Hobbes. Dia bicara misalnya, kalau misalnya manusia itu tidak ada lagi di muka bumi atau di alam semesta ini, maka kita juga tidak bisa lagi bicara soal kodrat manusia. Karena untuk bicara tentang kodrat manusia, esensi manusia dan seterusnya, harus ada manusia konkret yang hidup. Dan manusia konkret inilah yang menjadi prakondisi dari gagasan kita tentang kodrat yang kita sematkan itu, atau sifat-sifat yang kita sematkan itu. Nah, disitu kelihatan bahwa ada pengandaian bahwa sifat suatu benda itu dikondisikan oleh syarat keberadaan material bendanya. Kalau material bendanya ini nggak ada, sifat-sifat itu nggak akan bisa dipikirkan dan juga tidak ada. Nah, ini adalah pendekatan di balik teori nilai kerja. Jadi ontologi ilmu sosial di balik teori nilai kerja. Jadi bahwa kenyataan itu memiliki struktur yang berlapis. Agar ada sesuatu yang disebut dari sifat-sifat tadi, maka perlu ada basis yang melandasinya. Basis di mana sifat-sifat itu diterapkan di atasnya seperti itu. Nah, itulah pendekatan ilmu sosial atau ontologi ilmu sosial di balik teori nilai kerja. Nah, problem dari ilmu ekonomi yang berkembang dewasa ini itu adalah bahwa ilmu ekonomi tersebut merupakan ontologi yang tadi, ontologi bahwa kenyataan itu memiliki struktur yang berlapis yang tidak bisa kita menghilangkan fondasinya tanpa menghancurkan keseluruhan gedungnya sekaligus seperti itu. Jadi itulah yang kemudian mengemuka, pengandaian itu yang kemudian mengemuka dalam krisis finansial tahun 2008 dengan kacaunya kehidupan ekonomi karena hilangnya prioritas sektoral di atas sektor finansial. Jadi ada cara memandang kenyataan yang terbalik. Inilah yang sebenarnya bisa ditarik penjelasannya dari aspek filsafat ilmu. Di sini saya menggunakan filsafat ilmu dari Roy Bhaskar, tadi sudah disebut oleh Bu Moderator, yaitu bahwa Roy Bhaskar ini seorang filsuf ilmu yang berfokus pada kajian tentang realisme dalam ilmu. Realisme itu adalah pokok persoalan tentang apakah suatu teori itu mencerminkan kenyataan, menjelaskan kenyataan atau tidak. Nah, untuk itu dia membuat satu skema standar yang kemudian banyak dipakai, yaitu yang pertama itu dalam kenyataan selalu ada domain yang disebut sebagai domain empirik, domain objek-objek yang teramati. Tetapi domain objek-objek yang teramati itu tidak hadir begitu saja bagi kita, tetapi dia juga hadir di dalam domain yang lain yang disebut domain aktual atau domain peristiwa. Jadi objek-objek itu tidak hanya ada di saya, tapi hadir dalam sebuah peristiwa. misalnya apel jatuh dari pohon atau botol ini berdiri di atas meja seperti itu. Nah, itu adalah domain peristiwa. Nah, jadi itu adalah dua domain yang biasanya digunakan atau menjadi domain dari analisis ilmu-ilmu sosial atau ilmu alam juga. Nah, tapi menurut Baskar, keberadaan dua domain tadi itu mengandaikan domain ketiga yang tersembunyi, yaitu apa yang disebut sebagai domain real. Domain real itu adalah domain mekanisme atau prakondisi kausal dari adanya peristiwa dan objek-objek itu. Dalam kasus tadi dicontohkan apel jatuh dari pohon, domain realnya itu adalah mekanisme gravitasi. Hukum gravitasi itu adalah itu yang menjadi mekanisme yang menyebabkan adanya peristiwa apel jatuh dari pohon seterusnya. Jadi itu yang kemudian digunakan untuk memilah masalah teori nilai utilitas dan teori nilai kerja di dalam ilmu ekonomi. Teori nilai utilitas itu gagal menjawab kriteria Baskar itu karena teori nilai tersebut hanya berhenti pada level empirik dan aktual, tetapi tidak mampu menjelaskan aspek yang real tadi, aspek mekanisme yang sifatnya laten dan tidak langsung menampak secara empirik. Sementara teori nilai kerja mampu menjelaskannya dengan menunjuk pada sejarah kesejarahan dari suatu barang dagangan, dengan menunjuk aspek sosial dari barang dagangan, dengan melihatnya sebagai artikulasi dari pembagian kerja sosial di masa lalu tentang yang memproduksi barang tersebut. Jadi itu kelihatan dari sana bahwa problem tentang asal-usul kekayaan pada akhirnya bisa dijelaskan melalui analisis tentang pembagian kerja masyarakat. Inti dari kekayaan, masalah kekayaan bukan soal tumpukan barang dagangan lagi, tapi soal bagaimana pembagian kerja sosial itu diorganisasikan secara tertentu dalam masyarakat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Murad. Ya, pemaparan yang cukup jelas dari Mas Martin. Ya, demi mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja buka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan acungkan tangannya. Ayo. Ada yang mau bertanya tidak? Oh, iya Bu, Bu Sherly. Silakan Bu. Yang lain belum pada makan siang, Bu. Yang saya tunggu-tunggu sebetulnya mengenai kembangan hubungannya dengan ilmu sosial Marxis tadi yang belum begitu jelas bagi saya, menunggu dengan cara-cara jelas penjabaran lebih lanjut dari pendekatan yang amat biasa yang bagi kami mungkin paling menarik lah ya, ada dekat. Kemudian satu lagi, mungkin Mas Martin apakah mengamati juga kembangan dari pemikiran ilmu ekonomi di Indonesia, ada misalnya pemikiran ekonomi dari Pak Subianto begitu yang mungkin asasnya tidak utilitas banget ya, yang sebelum-sebelumnya utilitas dan ekonomi Pancasila atau apa, walaupun saya tidak mengerti, tapi menurut saya itu tidak terlalu demikian. Apa komentar Mas Martin mengenai itu? Terima kasih. Ya, ada lagi kah? Oh, ada nih. Paisang. Oh, belum. Paisang mana, Pak? Oh, nanti. Ini nampaknya. Ada yang nanya lagi. Gue belum ada yang nanya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak Andre Lusheli. Ya, yang pertama tadi yang kaitannya dengan ilmu sosial Marxis ya. Memang tadi saya hanya menyebut tentang tadi sebenarnya saya ulas tentang ontologi ilmu sosial dari ilmu sosial Marxis tadi ya, khususnya dalam kerangka teori nilai kerja. Jadi masih implisit memang, jadi perlu saya jelaskan lagi. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam kerangka ontologi ilmu sosial, ontologi ilmu yang berada di balik teori nilai yang dilitaskan disebut sebagai anterior. Jadi sifat-sifat bisa ada terlepas dari bendanya. Nah, pendekatan ini dalam konteks ilmu sosial juga bisa dibaca dalam misalnya kerangka Weberian seperti ketika kita berbicara tentang aspek-aspek mentalitas yang lebih dominan daripada aspek-aspek struktural seperti ini. Jadi untuk menerangkan perubahan sosial, kita berfokus pada aspek gagasan aspek mental dari agen-agen yang bermain di dalam masyarakat itu ketimbang dari struktur yang dibaca dalam masyarakat itu. Jadi pendekatan anterem dari teori nilai utilitas itu lebih cocok dengan ketika diterjemahkan dalam ilmu sosial itu akan membuka dalam pendekatan yang kecenderungannya kulturalis, penekanan pada aspek mental dan seperti itu. Nah, sementara pendekatan yang tadi diuraikan sebagai pendekatan inre bahwa sifat-sifat itu hanya ada kalau bisa dia bertumbuh pada objek, pada materi, pada benda, itu cocok kalau diterjemahkan dalam ilmu sosial yang lebih luas, itu dalam kerangka pendekatan yang sifatnya lebih struktural. Seperti dalam buku ini saya gunakan pendekatan Marx. Jadi misalnya dalam Marx itu dikenal ada gagasan dia tentang stratifikasi kenyataan sosial, yaitu antara basis ekonomi politik dan superstruktur politiko-kultural seperti itu. Nah, dalam kerangka seperti itulah sebenarnya pengandaian ilmu sosial tadi, pengandaian atau ontologi teori nilai kerja tadi itu sebenarnya masuk ke dalam gagasan Marx di situ. Jadi apa yang dimaksud sebagai tadi pendekatan inre itu mengemuka dalam gagasan bahwa tidak mungkin ada superstruktur tanpa ada basis. Jadi keberadaan superstruktur atau domain kultural, politik, legal dan seterusnya itu yang berkaitan dengan pemaknaan manusia itu bertopang pada syarat-syarat reproduksi kehidupan material manusia, yaitu kebetulan itu dalam dunia kita itu adalah wilayah ekonomi politik. Jadi keberadaan dan ciri-ciri corak dari superstruktur kultural itu dikondisikan oleh basis material dalam arti ekonomi politik tadi. Jadi pendekatan yang sifatnya inre tadi itu mengemuka dengan jelas dalam model stratifikasi kenyataan sosial ala Marx gitu. Nah, kira-kira itu mungkin kaitannya dengan ilmu sosial. Dari situ kita bisa membaca tendensi-tendensi umum dari pengandaian ilmu sosial pada umumnya. Jadi dari dua pendekatan paling fundamental yang ada dalam filsafat ilmu tadi, pendekatan inre dan pendekatan anterem, yang sebenarnya juga menstruktur perbedaan antara teori nilai kerja dan teori nilai utilitas. Nah, kalau tadi berkaitan dengan perkembangan ilmu ekonomi yang ada di Indonesia, saya sendiri sejauh yang saya lihat, dan saya masih sedikit sekali melihatnya karena saya tidak mempelajari ilmu ekonomi lewat saya bukan lulusan jurusan ekonomi tetapi filsafat, maka yang bisa saya simpulkan dari yang sedikit saya baca adalah bahwa ilmu ekonomi yang berkembang di Indonesia kecenderungannya adalah sebagian besar menggunakan pendekatan-pendekatan yang tadi disebut sebagai teori nilai utilitas. Bahkan kalaupun pendekatan itu diarahkan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya kemanusiaan, maksudnya membela masyarakat lemah, yang lemah secara ekonomi seperti yang tadi disebut oleh Ibu tadi, oleh Profesor Mubiarto seperti itu. Tetapi pendekatan dasarnya yang digunakan itu adalah tetap sama, yaitu teori nilai utilitas. Problem ini juga muncul misalnya tadi di Amartya Sen. Amartya Sen itu di belakangan ini dilihat sebagai pemikir ekonomi yang menawarkan gagasan alternatif tentang kekayaan. Tidak lagi hanya kekayaan material barang-barang, tetapi juga kekayaan dalam arti rohani, kekayaan dalam arti realisasi cita-cita dan seterusnya itu dihitung sebagai masalah kekayaan. Nah, tetapi sebenarnya pendekatan yang digunakan masih juga pendekatan utilitas, pendekatan berbasis utilitas, yaitu bahwa nilai barang itu ditentukan dari evaluasi subjektif manusia, bukan dari syarat-syarat objektif dari adanya barang tersebut. Jadi itu yang sebenarnya masih menjadi dasar dari ilmu ekonomi yang berkembang di Indonesia sekarang ini. Walaupun dia bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih manusiawi daripada ilmu ekonomi yang umumnya berkembang, tetapi dari segi pengandaian teoritisnya sebenarnya juga ada masalah di sana. Karena apa yang terjadi justru teori nilai yang dipakai itu justru teori nilai yang tadi itu, yang secara formal dia sebenarnya tidak konsisten dan korespondensinya dengan kenyataan juga problematis seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari kecenderungan ilmu ekonomi yang berkembang di Indonesia ya seperti itu. Jadi ilmu ekonominya sebenarnya sama dengan ilmu ekonomi neoklasik yang pada umumnya diajarkan di kampus-kampus di berbagai negara, tetapi yang membedakannya adalah bagaimana ilmu tersebut atau teori nilai tersebut diarahkan untuk tujuan tertentu yang berbeda. Sementara ilmu ekonomi neoklasik menggunakan teori nilainya untuk menjustifikasi katakanlah neoliberalisme Sementara seperti Profesor Mugiarto tidak demikian, menggunakan teori nilai utilitas yang sama tetapi digunakan untuk mengkritik neoliberalisme. Jadi di situ ada kebaruan juga dari segi itu. Kira-kira begitu. Gimana Bu jawabannya? Jangan gitu dong Pak. Ada lagi mau nanya nggak? Ya Mbak, Mbak Kijilam silahkan. Sesuatu yang darinya muncul kehidupan. Artinya, ekonomi itu berbicara tentang hidup dan mati. Pertanyaan A-nya, mohon dibagikan tuh, kalau nanya langsung intinya aja gitu, karena waktunya gak banyak. Oh, gak banyak, siap-siap. Kalau mau ceramah di masjid aja. Oh, ya. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana bisa menjelaskan harga produksi ini tidak memenuhi utilitas manusia, tidak memenuhi atau use value bahasa. Bagaimana menjelaskan harga dari barang itu bukan use value bagi manusia? Itu saja mungkin supaya tidak dianggap bentang berbentang. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi tentang soal kritik terhadap tradisi neoliberal atau neoklasik tadi, tapi yang disampaikan dari dalam tradisi itu sendiri. Nah sebenarnya ada kritik-kritik seperti itu ada. Misalnya itu yang di saya tadi bilang dinyatakan oleh Amartya Sen. Sebenarnya dia kan berada di dalam tradisi ilmu ekonomi neoklasik. Dia berangkat dari asumsi tentang bahwa nilai barang-barang itu ditentukan oleh evaluasi yang sifatnya subjektif. Tetapi dari situ kemudian dia perluas dimensi utilitas itu tadi pada dimensi yang sifatnya lebih mencakup juga aspek-aspek moralitas. Bahwa nilai barang itu bukan hanya soal bahwa barang itu lebih menguntungkan atau lebih memenuhi kebutuhan pribadi saya, kebutuhan fisik pribadi saya, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang sifatnya rohani, misalnya pengakuan sosial atau sifatnya rasa cinta pada orang lain dan seterusnya. Jadi dia memberi contoh itu pilihan kita misalnya untuk tidak menghabiskan makanan di atas meja, itu adalah suatu pilihan yang berbasis pada kapabilitas yang dia sampaikan. Kenapa disebut begitu? Karena apa yang kita dapat, kenikmatan yang didapat dari pilihan tersebut sebenarnya kenikmatan yang sifatnya moral, sesuatu yang sifatnya dengan kita tidak menghabiskan makanan di atas meja, kita bisa diakui oleh masyarakat. Jadi kita berbuat baik pada masyarakat. Nah, jadi itu adalah kritik terhadap pengandaian teori nilai utilitas yang terlalu sempit memaknai utilitas hanya pada aspek manfaat fisik yang privat. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, apa yang dikemukakan lewat contoh Amartya Sen tadi sebenarnya juga bisa disamakan dengan teori nilai utilitas pada umumnya. Mengapa begitu? Karena sebenarnya pendekatan yang diartikulasikan semacam itu membuat masalah utilitas itu tetap menjadi masalah atau perkara evaluasi subjektif, evaluasi manusia dalam dirinya berhadapan dengan kenyataan. Jadi tidak ada pengakuan atau dikesampingkan perhatian pada aspek-aspek material dari barang itu. Jadi soal kekayaan dalam pengertian itu kemudian dibawa masuk ke dalam ranah yang sifatnya lebih psikologis ketimbang lebih material. Nah, ini kemudian justru sejalan dengan apa yang terjadi di dalam krisis finansial di Amerika itu di tahun 2008, yaitu ketika kekayaan yang sifatnya itu komoditas virtual itu dianggap lebih baik atau lebih menguntungkan daripada kekayaan yang didapat dari komoditas real, sehingga fokusnya diarahkan pada situ tanpa melihat fondasi dari realitas ekonomi itu berada di mana. Padahal fondasi itu berada di dalam kenyataan real di mana ada bagian kerja sosial di sana dan ada pemenuhan hidup, kebutuhan hidup berdasarkan barang yang dihasilkan oleh bagian kerja tersebut. Jadi memang ada kritik terhadap tradisi neoliberal atau neoklasik itu dari dalam dirinya sendiri, tetapi kritik itu tidak berhasil mengatasi masalah mendasar dari tradisi tersebut karena krisis tadi itu. Jadi untuk bisa mengatasi tradisi neoklasik, kita harus menggeser pengandaian teori nilainya. Jadi ilmu ekonomi itu kan dibangun di atas dasar teori nilai. Jadi kalau teori nilainya kita geser, ilmu ekonominya akan berubah juga. Jadi kalau di abad 17 sampai abad 19 kita mengenal istilah ekonomi politik klasik, dan di abad 19 akhir hingga saat ini kita mengenal ilmu ekonomi neoklasik, maka perbedaan di antara keduanya itu merefleksikan perbedaan teori nilai yang menjadi batu fondasinya. Sementara ekonomi politik klasik itu bertopang di atas batu fondasi teori nilai kerja, sementara ilmu ekonomi neoklasik di atas teori nilai utilitas. Jadi kita tidak bisa melakukan kritik yang sistematik terhadap teori nilai utilitas itu sendiri apabila terhadap ilmu ekonomi neoklasik itu sendiri apabila kita masih bertopang di atas pengandaian yang dia gunakan, yaitu teori nilai utilitas. Contohnya dari yang Sen, tadi yang pakai Sen. Nah, kalau tadi ditanyakan tentang immaterial labor, ya, tentang kerja immaterial, apakah itu tidak membalik duduk perkara antara labor theory of value dan utility theory of value? Artinya, saya menanggapkan bahwa immaterial labor itu masuknya dalam kerangka teori nilai utilitas. Nah, sebenarnya di sini pasti diklarifikasi dulu karena yang dimaksud sebagai kerja immaterial kan hanya produknya yang immaterial. Produknya itu tidak berupa barang yang bisa disebut secara fisik. Tetapi kerjanya itu melibatkan kerja dengan fisik yang sama juga, pengerahan sejumlah tenaga lewat cara manusia dan seterusnya. Artinya ada kuantifikasi yang bisa dilakukan terhadap kerja di situ. Artinya misalnya keahlian seorang hacker dalam menciptakan virus atau mengubah satu program itu juga ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang dia perlukan untuk latihan, misalnya seperti itu. Sehingga apa yang disebut sebagai kerja immaterial itu tidak dengan sendirinya menghancurkan atau meruntuhkan paradigma teori nilai kerja. Masih bisa disinkronkan dengan teori nilai tersebut, karena yang dipersoalkan oleh labor theory, immaterial labor, itu bukan soal teori nilainya pertama-tama, tapi soal modus produksi barang-barang itu. Jadi soal bagaimana barang itu dikemukakan atau dimunculkan lewat kerja macam apa seperti itu. Tetapi dari segi kuantifikasi atas kerja itu masih bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti kita mengukur teori nilai, mengukur kerja fisik biasa, karena pada dasarnya immaterial labor itu adalah kerja fisik yang produknya non fisik. Nah, kedua, saya kurang paham ya soal tadi bagaimana harga produksi itu dan kaitannya dengan use value atau bagaimana? Saya membeli sesuatu, tapi sesuatu itu tidak utility buat saya atau tidak apa? Tidak, saya tidak membutuhkan itu. Sedangkan pada satu sisi, saya tidak untuk mempertukarkan itu. Karena kalau nggak use ya eksempel itu gitu. Saya nggak mempertukarkan itu, tapi saya nggak butuh itu. Tapi saya beli bebek. Saya nggak butuh bebek. Metalis. Ya syarat. Syarat dari adanya apa yang disebut sebagai perdagangan kan tidak hanya nilai tukar, tapi juga nilai pakai, use value dari itu, nilai guna. Jadi kalau untuk barang itu tidak punya nilai guna, berarti dia bukan komoditas. Karena syarat pertama yang harus dipenuhi untuk adanya komoditas itu nilai guna. Kalau dia tidak punya nilai guna, kalau ini perdagangan Marx ya, di bab satu kapital dia menjelaskan tentang bagaimana suatu barang itu kalau tidak punya nilai guna sosial, artinya tidak diminati sama sekali oleh orang-orang. Ya dia tidak akan bisa menjadi komoditas walaupun dia dihasilkan lewat jumlah kerja yang tertentu dan seterusnya. Tetapi nilai guna ini sendiri tidak menentukan harga produksi atau menentukan nilai barang, berbeda dari teori nilai utilitas tadi. Kalau dalam kerangka teori nilai utilitas kan kita bicara tentang penentuan atas kegunaan pada nilai. Jadi nilai itu didasari oleh kegunaan. Kegunaan ini sifatnya subjektif. Sementara dalam kerangka teori nilai kerja Marx tadi kan kegunaan itu sifatnya tidak melulu subjektif, tapi juga didasari oleh sifat objek barang itu, sifat objeknya. Jadi misalnya kalau barang itu katakanlah seperti air, ya, dia punya sifat objektif untuk bisa memenuhi rasa haus manusia dan seperti itu. Jadi, tapi kegunaan dalam arti nilai pakai seperti itu tidak sama sekali tidak menentukan jumlah nilai dari barang tersebut. Maka dibedakan antara nilai pakai atau nilai guna, nilai tukar dan nilai. Nilai tukar itu adalah aspek empirik dari nilai. Ketika jumlah waktu kerja yang sudah ditumbuhkan ke dalam komoditas itu diperbandingkan dengan barang lain, maka kita bicara nilai tukar. Tapi sebelum kita berbandingkan dengan barang lain, apakah barang itu sudah punya nilai? Sudah. Ya, nilainya adalah besaran inherent yang muncul karena jumlah waktu kerja sudah dicurahkan untuk produksi barang. Jadi itu distingsi penting untuk memilah aspek-aspek komoditas. Nilai pakai, nilai tukar, dan nilai. Dan dalam arti itu tadi, persoalan use value, kalau kita suatu barang tidak punya use value tetapi mau bicara tentang nilainya, maka itu akan sulit. Atau kita bicara tentang barang itu sebagai komoditas, sebagai barang dagangan, maka itu akan sulit karena memang definisi dari barang dagangan adalah barang berguna yang punya nilai. Yang punya nilai dalam arti punya, bisa dipertukarkan dengan barang lain seperti itu. Jadi itu barang dagangannya. Ya baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ini kenapa ini? Hah? Pak? Ya saya jujur aja nih Pak, berarti ya. So, saya dengar ini untuk apa? Kok saya bukan bidang karir ya? Lah, pelajaran apa buat kami yang bisa saya peroleh dari langkah Anda untuk membuat kajian ini? Terutama kami teman-teman masih yang terpola ini. Jadi, Ya memang memang belum terlalu eksplisit ya, memang tadi saya terangkan karena tadi soal kegunaannya dalam arti bagi ilmu-ilmu sosial khususnya juga antropologi itu juga itu terletak pada yang tadi saya uraikan sedikit tentang pendekatan yang berada di balik teori nilai kerja itu. Khususnya saya di sini menggunakan pendekatan Marxian, jadi kegunaannya adalah untuk mengartikulasikan suatu model antropologi yang diinspirasikan oleh filsafat Marx, gitu, oleh filsafat ilmu yang berkaitan dengan Marx. Jadi bahwa teori nilai kerja tadi kan dikatakan bahwa kenyataan ekonomi itu bertopang pada masalah-masalah produksi yang menjadi syarat kemungkinan bagi adanya kenyataan itu sendiri. Jadi, dan teori nilai kerja itu persis menembak ke arah itu. Jadi berbicara tentang nilai, kita tidak bisa bicara tentang sirkulasi atau pertukaran terlebih dahulu. Kita harus bicara soal produksinya terlebih dahulu, syarat-syarat materialnya seperti apa. Karena sesuai dengan yang tadi disebut pendekatan Inre, ya sifat-sifat benda itu tidak mungkin ada kalau kita tidak, kalau bendanya itu sendiri tidak ada terlebih dahulu. Jadi syarat material dari benda itu menentukan sifat-sifatnya. Nah, dalam arti itu bisa ditarik implikasinya dalam kerangka antropologi, misalnya bahwa pendekatan yang tadi ditawarkan itu selaras dengan pendekatan yang ditawarkan dalam kerangka materialisme kebudayaan. Jadi bahwa keberadaan kebudayaan secara keseluruhan itu merupakan cerminan dari syarat-syarat reproduksi material dari masyarakat. Dan misalnya nilai-nilai yang kita anut, kepercayaan-kepercayaan kita itu semua merupakan faktor-faktor hal-hal yang bisa dijelaskan dari aspek cara kita untuk mempertahankan hidup. Jadi dari segi itu mungkin bisa dikaitkan dengan kerangka tidaknya dalam arti filosofi atau paradigma dari salah satu cabang dari ilmu antropologi, yaitu kecenderungan atau pendekatan yang sebagai materialisme kebudayaan tadi, yang antara lain saya sendiri tidak mempelajari lebih lanjut tentang antropologi karena saya hanya baca-baca sekilas, itu dikembangkan dalam kerangka Martin Harris. Kira-kira mungkin itu Pak ya, kaitannya dengan saya sama mereka. So kalau kita mau mencoba pemahaman fenomena, jangan hanya melihat pendapatan orang lain tetapi juga coba dengan pendapatan lain hidup. Iya, memaksa saya bilang begitu. Ya, tapi saya sebenarnya with all those perlu dari hikmah dan ilmu lain juga saya silakan pada Bu Martin. Ah, ada lagi yang mau tanya? Oh, silakan Mas. Barang itulah yang menentukan nilainya. Oleh karena itu bisa dibilang tadi bicara tentang keahlian dalam mengerjakan barang, dalam menciptakan barang itu bisa dibilang dalam konteks pembagian antara kerja yang berkeahlian dan kerja yang tidak berkeahlian. Artinya kerja yang berkeahlian itu adalah sekian kali dari jumlah kerja yang berkeahlian, tidak berkeahlian. Jadi kalau seorang ahli pematung, sekarang masih seorang perupa pematung menghasilkan patung yang biayanya tinggi, maka jumlah kerja yang menunggu dalam patung itu setara dengan sekian banyak jumlah kerja dari seorang pematung yang baru belajar, yang tidak berkeahlian. Nah, jadi dengan itu masalah soal pengukuran barang berdasarkan waktu kerja jadi terpecahkan. Jadi karena satuan dasarnya itu jumlah waktu kerja sosial, yang kemudian dari situ masalah keahlian dan ketidakahlian itu bisa diselesaikan. Seorang pekerja yang ahli itu sama ukurannya dengan jumlah kerja yang tidak jumlah kerja yang diperlukan oleh seorang pengrajin yang tidak berkeahlian, dan jumlah ini diukur berdasarkan jumlah waktu kerja sosial yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi sudah di rata-rata sehingga masalah efisiensi tadi tidak akan mengganggu penghitungan nilai, seolah-olah tidak akan muncul kesimpulan bahwa seolah-olah semakin orang tidak ahli mengerjakan barang, semakin orang butuh waktu banyak, semakin nilainya tinggi. Jadi itu sudah dijawab di dalam kerangka ilmu ekonomi yang klasik, entah oleh Ricardo juga oleh Marx. Seperti ini. Ada lagi kan? Kalau nggak ada saya nanya. Boleh nggak saya nanya? Kalau boleh nanya? Perlu mancing. Oh, okay. Oh, ini mungkin saya punya pertanyaan bu. Jadi mungkin nggak sih sebenarnya teori nilai kerja ini dipakai gitu di mana saat sekarang situ sudah mencapai tatanan masyarakat kapitalisme gitu. Ya tadi mas tadi bilangnya saya sebenarnya nggak butuh BB, tapi saya beli gitu. Ya berarti kan ini kan sudah menjadi sebuah terkonstruksikan oleh budaya kapitalisme ini bu. Jadi ketika untuk bicara kita harus belajar terus dari kerja agar relevan. Makanya kita akan mengandaikan adanya perubahan dalam sistem apa basis produksi sendiri. Artinya ada ya semua yang bisa dibilang revolusi lah. Ke negara yang lebih nyaman lagi gitu kan macam ya. Karena kalau ditegaskan semua akan terjerumus ke dalam utopis sendiri. Itu sih biar main. Untuk mengkaitkan dengan yang tadi, saya akan coba jawab dengan mempersoalkan kaitan antara teori nilai kerja dengan konteks historis dari masyarakat di mana kapitalisme itu tumbuh ya. Jadi tadi kan ditanyakan soal bagaimana kaitannya dengan masalah-masalah konteks dari kapitalisme di mana konteks kapitalisme yang melandasi adanya teori nilai kerja. Memang benar seperti itu bahwa sebenarnya konsep tentang nilai, saya di sini menggunakan pendekatan Marx. Di sini pendekatannya berbeda dengan Adam Smith dan Ricardo, walaupun mereka sama dalam banyak hal, tapi di sini mereka punya perbedaan yang sangat keras. Sementara orang seperti Adam Smith bicara tentang bahwa nilai suatu barang itu ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang dikurangkan, itu justru terjadi pada masyarakat primitif sebelum. Jadi hanya dalam masyarakat primitif di mana belum dikenal privatisasi sarana produksi dalam berupa tanah dan kapital, di situ nilai barang sepenuhnya sesuai dengan jumlah waktu kerja yang disurahkan. Nah, pendekatan Adam Smith ini berbeda dari pendekatan Ricardo yang justru sebaliknya. Ricardo berbeda dalam arti nilai barang yang ditentukan oleh jumlah kerja itu muncul tidak hanya pada masa primitif, tetapi juga pada masa modern, artinya ketika sudah ada kerja upahan dalam konteks kapitalisme dan seterusnya. Jadi dalam Ricardo, masalah nilai yang ditentukan oleh jumlah kerja itu sifatnya abadi. Sejak ada manusia dari zaman primitif sampai sekarang, itu nilai ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang diperlukan. Nah, yang berbeda dalam pendekatan Marx yang saya gunakan dalam buku ini adalah bahwa nilai yang ditentukan oleh waktu kerja itu hanya berlaku dalam konteks kapitalisme, dalam konteks di mana sudah terjadi privatisasi terhadap sarana produksi berupa lahan dan mesin kapital dan seterusnya. Jadi hanya dalam kerangka itulah kita bisa bicara tentang nilai berbasis jumlah waktu kerja yang dicurahkan. Karena mengapa begitu? Karena dengan cara itu muncul apa yang disebut sebagai kerja upahan. Privatisasi atas sarana produksi itu melibatkan suatu proses peralihan ke terbentuknya model cara kerja yang umum dalam masyarakat, yaitu kerja berbasis upah. Dalam kerja berbasis upah dan bukan kerja wajib atau kerja budak itu, di sana muncul masalah, di sana terpecahkan masalah satuan dasar nilai itu. Dengan kerja yang diupah berbasis waktu, muncul homogenisasi besaran nilai, yaitu jumlah satuan waktu kerja sosial yang homogen tadi itu. Itu yang menjadi basis dari mungkinnya penghitungan nilai berbasis jumlah kerja, jumlah waktu kerja. Hal ini tidak mungkin dilakukan kalau kita pakai seperti tadi Adam Smith dalam kerangka masyarakat primitif. Karena dalam konteks masyarakat primitif belum ada homogenisasi kerja, dalam arti kerja itu sebagai suatu aktivitas itu belum dipadatkan ke dalam satuan yang terukur, tidak dibasiskan berdasarkan jam, dan pengorganisasiannya juga berbeda dari model apa yang terima dalam kapitalisme. Sehingga kalau kita bicara tentang produksi nilai seperti yang dikatakan Adam Smith tadi, bahwa itu sudah muncul di zaman primitif, maka itu adalah asumsi yang sebenarnya keliru, karena kita seolah-olah kita berlaku anakronis, dalam arti menarik kategori kerja upahan yang berlaku di zaman ini untuk bicara soal masyarakat berburu dan peramu, dan itu ya anakronisme seperti itu yang dikritik oleh Marx. Marx kembali menunjukkan perkaranya dengan menunjukkan bahwa teori nilai kerja tidak berlaku secara universal di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah, di sepanjang sejarah dan di seluruh tempat, tetapi dia berlaku hanya sejauh ada yang disebut sebagai institusionalisasi kerja upahan. Karena dari situ muncul substansi homogen yang disebut sebagai kerja sosial. Jadi dalam masyarakat tradisional tidak ada yang disebut produksi nilai berbasis kerja. Ya, jika sudah ada yang lain lagi gitu, saya akan menutup diskusi ini dengan sebaik ada sebaik. Oh, ya, Pak. Tapi maaf ini. saya akan mengutip sedikit kalimat dari buku Martin. Oleh karena ilmu ekonomi adalah ilmu sosial, maka tugasnya bukan hanya memberikan deskripsi dan prediksi kenyataan, tetapi menjelaskan untuk kemudian mengintervensinya. Tuntutan emansipatoris sudah inheren dalam ilmu ekonomi sudah berurus ya. Maka dengan ini, saya berdua saya hari ini. Sampai jumpa dan waktu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya atas kehadirannya saudara-saudara semua untuk peserta dalam kuliah umum ini. Apabila berminat pada untuk membeli buku Martin kita ada di luar dan kita ada lapak juga dari Martin ini yang sudah bertamu karena kemarin juga ada bersama. Untuk itu terima kasih Bu Martin buat Pak moderator juga. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mandi Ben, Mandi. Oke, terima kasih kepada Bu Mandi. Untuk selanjutnya adalah penyerahan tahap dari perwakilan jurusan antropologi kepada Bu Mandi. Oh, enggak apalah. Behind of the record, Pak. Woi, haus lah. Oke. Eh, gimana ya? Nah, gini. Gini. Udah. Ben. Oh iya, pengumuman bagi para pendaftar pertama yang sudah terdaftar.